Bismillah, izin bertanya Ustadz. Semoga Ustadz dan pembawa acara Radio Indah Siar dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin wa iyyakum. Jika seseorang perempuan menikah dalam kondisi hamil di luar nikah, nikah tercatat resmi di KUA, kemudian ingin memperbaiki nikahnya setelah anaknya lahir, apakah sah jika dinikahkan lagi dengan walinya secara siri tanpa diketahui KUA lagi? Lalu apakah nikah sirinya juga mesti ada dua orang saksi? Jazakallahu khairan ya, wa antum jazakallahu khairan. Tafadhal Ustaz. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang sudah terjerumus di dalam pergaulan bebas, ini yang terjadi, hamil di luar nikah, dan kemudian ketika dia menikah, sesungguhnya ada pelanggaran yang terjadi dalam pernikahannya, yaitu seorang yang dalam keadaan hamil tidak boleh menikah sampai dia melahirkan. Dan itu biasanya mereka yang menikah itu karena ingin menutupi aibnya barangkali, atau istilahnya bertanggung jawab sang laki-lakinya, dan seterusnya. Al-muhim, kalau sudah qadarullah wa masya'a fa'al, dan kemudian mereka ingin bertobat pada Allah SWT, bagaimana memperbaiki nikahnya, karena nikah yang kemarin dalam keadaan, dalam kondisi hamil. Memang sebagian menyatakan kalau nikahnya tidak sah karena dia dalam keadaan hamil, seharusnya dia tunggu sampai melahirkan baru dia menikah. Barakallahu fiikum. Di antara syarat-syarat nikah, di samping ada wali, ada saksi, juga ada mahar dan ada ijab kabul. Sedangkan masalah kehamilan tadi adalah ketika seseorang berbicara iddah, masa menunggu. Kalau dia cerai dari suami yang pertama, menunggu 3 bulan. Kalau dia dalam keadaan hamil, maka tunggu sampai melahirkan, ila akhirih. Itu babnya bab lain. Kalau ingin meyakinkan, maka dia nikah kembali dengan 2 saksi, dengan yang lainnya tanpa catatan, ya silakan saja. Artinya mudah-mudahan itu akan menjadi suatu perkara yang meyakinkan bahwa kita sudah nikah secara syar'i. Tetapi apa yang sudah terjadi, sebagaimana pernikahan-pernikahan para sahabat sebelum Islam, ketika masuk Islam tidak disuruh untuk mengulang kembali. Jadi beberapa sahabat masuk Islam dalam keadaan sudah menikah, sudah suami istri. Tentunya cara-caranya ada yang tidak sesuai dengan syar'i, tetapi dibiarkan demikian. Artinya kalau waktu itu tidak mengerti, tidak tahu, maka setelah tahu mudah-mudahan apa yang sudah terjadi tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.